gembira. Lihat paras wajah manis jelita. Dikaulah pujaan, dikaulah impian. Ku bermanja mesra riang-riang. Indahnya senyuman di bibir madu meluntur hatiku asmara dirindu. Dikaulah sayangku, dikaulah manisku. Impian asmara muda manja. Gembira. Lihat paras wajah manis jelita. Dikaulah pujaan, dikaulah impian. Ku bermanja mesra riang-riang. Indahnya senyuman di bibir madu hatiku asmara dirindu. Dikaulah sayangku, dikau manisku. Impian asmara muda manja. Impian asmara muda.